Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian kita mempelajari pengurusan jenazah. Dari buku yang kami tulis yaitu Panduan Mudah Mengurus Jenazah. Selanjutnya adalah mempelajari beberapa masalah tambahan untuk melengkapi pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalahnya. Ada tiga masalah. Masalah yang pertama, siapa yang memandikan jenazah laki-laki di tengah-tengah kaum wanita selain istri atau budak wanitanya? Jadi jenazah laki-laki ada jenazah laki-laki meninggal. Dia meninggal di tengah-tengah kaum wanita. Tidak ada di antara wanita-wanita itu istrinya atau budak wanitanya. Atau sebaliknya, mayat wanita di tengah-tengah kaum lelaki selain suami atau tuannya. Dan wanita meninggal, ya, tidak ada wanita, yang ada hanya laki-laki untuk mengurus jenazahnya. Di antara laki-laki itu tidak ada suaminya atau tuannya. Yani dia juga bukan budak wanita, dan di antara laki-laki itu ada tuannya, tidak ada. Nah, kan kita sudah pelajari bahwa laki-laki yang laki-laki dan wanita, yakni jenazah untuk 7 tahun ke atas, untuk 7 tahun ke atas dimandikan oleh yang jenis kelaminnya sah, sama laki-laki dimandikan laki-laki, wanita dimandikan wanita untuk 7 tahun ke atas. Nah, adapun di bawah 7 tahun dimandikan oleh siapa saja enggak masalah, dengan khilaf yang telah kita lewati. Nah, yakni ini kriteria atau batasan pada mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan bukan umur tetapi tergantung fitnah. Jika anak itu bisa membangkitkan syahwat, menimbulkan fitnah terhadap orang yang memandikan, maka tidak boleh lawan jenis. Nah, meskipun umurnya kurang dari 7 tahun. Baik. Nah, permasalahan sekarang tidak ada yang berjenis kelamin sama untuk mengurusi jenazahnya. Dan juga tidak ada istrinya di antara wanita tersebut atau budak wanita. Sebaliknya, ketika meninggal wanita di tengah-tengah kaum lelaki, ya, tidak ada wanita yang akan mengurus jenazah, hanya laki-laki. Dan di antara laki-laki itu tidak ada suaminya atau tuannya jika dia budak wanita. Nah, bagaimana ini menanganinya? Ini kondisi darurat. Ini kondisi darurat dan ini jarang terjadi, namun dibahas oleh ulama. Jika terjadi, bagaimana hukumnya? Diperselisihkan oleh mereka. Nah, ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Pertama, pendapat pertama mengatakan jika di antara mereka ada mahram, wajib dimandikan oleh mahramnya. Jika tidak ada mahramnya, dimandikan oleh ajnabi, yakni selain mahram yang hadir. Urutannya begitu. Jadi tetap dimandikan menurut pendapat ini. Tetap dimandikan meskipun oleh lain jenis karena ini kondisi darurat. Tetapi pertama dipilih dulu mahramnya. Jika tidak ada mahram, baru beralih ke ajnabi, yakni non mahram. Nah, ini salah satu riwayat dari Ahmad dan salah satu pendapat yang dianggap lemah dalam madhab Syafi'i. Menurut Ahmad, mayat dimandikan dalam keadaan berbusana dengan mengguyurkan air di atas tubuh mayat tanpa disentuh. Ya, jadi biarkan dalam keadaan berbusana, dimandikan dengan cara mengguyur air di atas tubuh yang berbusana tersebut, mayat yang berbusana tersebut tanpa disentuh. Diguyur air saja, disertai menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, jika di antara mereka ada mahramnya, wajib dimandikan oleh mahramnya, sama dengan yang pertama. Tetapi jika tidak ada mahramnya, menurut pendapat yang kedua, jika tidak ada mahram, tidak bisa. Beralih ke tayammum, ditayammumkan jenazah itu. Nah, ini yang masyhur dari Malik, madhab Syafi'i, dan riwayat lain dari Ahmad. Pendapat yang ketiga, dan ini yang terbaik, ditayammumkan. Nah, jadi tidak bisa dimandikan karena tidak ada yang berjenis kelamin sama dengan dia, dan tidak ada yang bisa jika dia laki-laki tidak ada istrinya atau wanita, jika dia wanita tidak ada suaminya atau tuannya. Nah, intinya tidak ada yang memenuhi syarat untuk memandikannya, maka ditayamumkan. Nah, karena tidak ada yang dibenarkan secara syariat untuk memandikannya. Mahram tidak bisa, sudah kita pelajari. Apalagi ajnabi selain mahram tidak bisa. Nah, jadi ditayamumkan. Ini demi mengoptimalkan kehati-hatian terhadap aurat. Ya, terhadap aurat lawan jenis yang akan menyeret pada fitnah. Sebab yang mendominasi keadaan setiap yang memandikan jenazah, biasanya yang mendominasi jika memandikan jenazah, meskipun memandikannya dengan cara mengguyurkan air di atas tubuh yang berbusana seperti yang dikatakan oleh riwayat dari Al-Imam Ahmad di atas. Nah, maka yang namanya diguyur air meskipun berbusana tetap menuntut ada keharusan untuk memandang ke sebagian aurat mayat dan menyentuhnya ketika dimandikan serta membalikkannya secara membalikkannya agar bisa membasuh seluruh tubuhnya secara merata. Nah, sehingga sulit. Dengan demikian, tayammum, pilihan tayammum akan lebih menjaga auratnya dan lebih hati-hati dalam menjaga fitnah. Nah, ini riwayat terkuat dari Ahmad yang menjadi madhab Hambali. Dan ini salah satu riwayat dari Malik. Pendapat inilah yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah. Pendapat ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Dan ini pula yang dinyatakan rajih, pendapat terkuat oleh Ibnu Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Nah, ini yang lebih hati-hati dan lebih kuat, wallahu alam. Jadi, kesimpulan kita setelah mendengar pemaparan madhab khilaf yang ada, yang terbaik adalah madhab Hambali yang mengikuti riwayat terkuat dari Ahmad dan juga salah satu riwayat dari Malik, dan ini difatwakan oleh Al-Lajnah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, dan ini pula yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, yaitu apa? Ditayamumkan. Nah, ini lebih hati-hati. Permasalahan ini sama halnya jika ada mayat yang tidak jelas status kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan. Ini dia yang dikenal dengan istilah khuntha al-mushkil. Khuntha al-mushkil. Yang ini tidak jelas status kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, jika dimandikan laki-laki, jangan-jangan perempuan. Dijadikan perempuan, jangan-jangan laki-laki. Karena tidak kejelasan. Maka, ya, khuntha muskil, yakni mayat yang tidak jelas status kelaminnya sebagai itu perempuan, termasuk kondisi darurat yang diperselisihkan oleh ulama, seperti masalah tadi, dan sama yang rojih juga ditayamumkan. Yang rojih ditayamumkan. Nah, bukan banci ya, banci lain lagi. Banci, khunith, ya itu tercela. Nah, terkecam kalau itu dikodratkan laki-laki tapi ingin jadi perempuan. Nah, padahal dia laki-laki. Nah, bukan itu yang dibahas. Kalau itu sih terlaknat kalau itu. Nah, yang dibahas ini dia ditakdirkan dua jenis kelaminnya dan tidak jelas orang ini ya laki-laki atau perempuan dia. Nah, berarti ditayamumkan. Baik, kita beralih ke masalah kedua. Hukum orang junub dan wanita haid atau nifas sedang nifas memandikan jenazah. Bagaimana hukumnya orang yang sedang junub ya belum sempat mandi suci memandikan jenazah, atau wanita yang sedang haid atau sedang nifas memandikan jenazah, apakah boleh? Nah, di sini kami nukil dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama bahwa sah bagi orang yang junub, sedang junub, dan wanita yang sedang haid untuk memandikan jenazah. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah menambahkan, kata beliau, hanya saja sebaiknya yang memandikannya adalah yang suci dari janabah dan suci dari haid, karena hal itu lebih sempurna dan lebih baik. Lebih sempurna dan lebih baik, kata beliau. Nah, jadi menetapkan bahwa itu lebih sempurna dan lebih baik jika yang memandikan adalah yang suci dari janabah dan haid, ini butuh dalil tentunya. Nah, oleh karena itu kami katakan di sini, namun apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah ini butuh dalil. Sedangkan Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani telah menegaskan dalam kitab As-Sailul Jarrar, kata Syaukani, adapun yang junub dan yang haid, meskipun keduanya terlarang dari sebagian ibadah, tetapi hal tersebut tidak berkonsekuensi keduanya terlarang dari seluruh ibadah. Keduanya memiliki hukum yang sama dengan yang lain dalam hal-hal yang tidak terlarang bagi keduanya. Ya, ini apa yang dikatakan Syaukani berbeda dengan Ibnu Qudamah. Ya, menurut Syaukani tidak bisa dibedakan ya antara yang suci dengan yang junub dan yang haid atau nifas dalam masalah memandikan jenazah. Nah, selama memang tidak ada dalil yang membedakan. Nah, artinya sama saja. Yang memandikan suci atau tidak. Wallahu a'lam. Masalah ketiga yang terakhir, siapa yang dikedepankan dalam memandikan jenazah? Nah, siapa yang dikedepankan dalam memandikan jenazah? Al-Imam Al-Albani menyatakan dalam kitab Ahkamul Janaiz, bahwa yang didahulukan dalam memandikan jenazah adalah orang yang paling menguasai ilmu memandikan jenazah. Karena memandikan jenazah ibadah. Ya, yang hukumnya apa? Sudah dipelajari hukumnya fardu. Fardu apa? Fardu kifayah. Ibadah. Yang namanya ibadah ya butuh ilmu agar mutaba'ah. Nah, menurut tuntunan sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jika tidak menguasai ilmu mandikan jenazah, ya, jika tidak mengerti apa yang wajib, nah, maka ada hal yang wajib yang luput, ya kena semua jadinya, berdosa semua. Nah, karena tidak ada yang mengerjakan ibadah tersebut, yang wajib tersebut, yang mewakili dengan cara yang benar. Nah, adapun jika sudah melaksanakan yang wajib, hanya saja kurang sempurna karena sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan, kurang sempurna. Jadi tetap, oleh karena itu dikatakan yang didahulukan, yang paling menguasai memandikan jenazah atau mewakili mengerjakan ibadah ini, terutama kata Al-Albani apabila dia dari kalangan kerabat mayat. Terutama apabila di samping dia yang paling menguasai, dia termasuk yang menguasai, juga dia kerabat mayat itu. Ini dahulukan. Alasannya, kenapa lebih dahulukan kerabat ya, daripada selain kerabat? Alasannya, kata Al-Albani, yang memandikan jenazah Rasulullah SAW adalah kerabatnya sendiri. Nah, siapa saja memandikan Rasulullah SAW jenazahnya? Pertama, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, yang dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Yang mandikan Ali. Ali radhiyallahu anhu dibantu oleh dua orang. Dibantu oleh dua orang, yaitu Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid. Sudah dihafalkan? Siapa memandikan jenazah Rasulullah SAW? Ya, kerabat beliau, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Dibantu oleh siapa? Al-Fadl ibnu Abbas, ya, dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bertiga mereka. Nah, yang memberikan Ali, kemudian dua yang membantu, Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid. Nah, tentang Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid yang membantu Ali radhiyallahu anhu, ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih sampai kepada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi tabi'i secara mursal, ya, karena dia tabi'i. Naam, yakni putus antara Asy-Sya'bi dengan Nabi alaihissalam, karena Asy-Sya'bi tabi'i tidak mendapati kematian Nabi alaihissalam, jadi mursal. Putus antara Asy-Sya'bi dengan Nabi alaihissalam. Ini secara sanad mursal. Naam. Tetapi dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang dhaif. Nah, ada riwayat lain, hadis Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Ahmad sanadnya dhaif. Dua riwayat ini, ya, yang mursal dengan yang dhaif digabung jadi satu. Naam, bisa dihasankan. Nah, sehingga ditetapkan bahwa benar Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid yang membantu Ali memandikan jenazah Rasulullah SAW. Nah, selesai tiga masalah ini, masalah tambahan ini. Sekarang kita beralih ke tata cara yang ketujuh. Kata Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah dalam risalahnya, yustahabbu lil ghasili, disunnahkan bagi yang memandikan jenazah, idza faragha, ya, ayaghtasilah, agar dia mandi seperti mandi, ya, na'am, yustahabbu lil ghasili idza faragha ayaghtasila kama yaghtasilu lil janabati, disunnahkan bagi yang memandikan jenazah agar mandi seperti mandi janabah seusai memandikannya. Disunnahkan bagi yang memandikan jenazah agar dia mandi dengan tata cara seperti mandi janabah setelah dia memandikan jenazah. Fa illam yaghtasil, jika dia tidak melakukannya, tidak mandi, ya, setelah memandikan jenazah, fala haraja alaihi, tidak ada dosa atasnya. Berarti hanya sunnah, hanya mustahab. Nah, ini tata cara yang ketujuh akan kita pelajari. Ini hukum mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Disunnahkan bagi yang memandikan mayat agar mandi seperti mandi janabah seusai memandikannya. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya dia bukan mandi suci ya. Bukan mandi suci, bukan mandi janabah, karena dia tidak berhadat besar dan dia tidak junub. Nah. Tetapi ini mandi mustahab namanya. Mandi mustahab, yang sifatnya mustahab. Faktor penyebabnya adalah dia memandikan jenazah, sehingga disunnahkan mustahab baginya mandi. Adapun secara tata cara mandinya seperti mandi janabah, tapi mandinya bukan mandi janabah, hanya tata caranya saja yang sama. Bisa difahami? Sama dengan disunnahkannya mandi jika mau sholat apa? Yang termasuk mandi sunnah, sholat Id, mau sholat Jumat, menurut pendapat yang mengatakan mandi untuk sholat Jumat sunnah, ada juga pendapat yang mengatakan wajib. Yang jelas, baik dikatakan hukumnya sunnah atau wajib mandi untuk sholat Jumat, yang jelas itu mandi, bukan mandi suci, itu mandi ya, untuk bersih-bersih. Nah, sebelum sholat Jumat. Dan mandi-mandi yang lain yang semisal, termasuk mandi untuk ya, mandi persiapan ihram. Mandi persiapan ihram jika mau umrah. Nah, mau haji. Itu juga sunnah. Sama dengan ini. Mandi sunnah namanya. Tidak ada kaitannya dengan hadas. Nah, tidak ada kaitannya dengan hadas. Tayyib. Tetapi cara tata caranya seperti mandi janabah. Nah, jika dia tidak melakukannya berarti dia tidak berdosa karena sunnah mustahab. Ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama telah kita dengar di antara yang memilih pendapat ini Ibnu Utsaimin tadi pada risalah jenazah beliau yang telah kita baca matannya. Juga pendapat ini dipilih oleh Al-Albani, dipilih oleh Asy-Syaukani dan As-Sun'ani. Dalil yang menunjukkan syariat ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis Abu Hurairah, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Nah, barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Kelanjutan hadis, "Wa man hamalahu falyatawaddo." Barang siapa mengusungnya, hendaknya berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini dinyatakan berderajat hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, di antara yang mengeluarkan tadi hadis ini selain Ahmad dan Abu Daud, At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi menilai hadis ini derajatnya hasan. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Habir mengatakan, karena banyaknya jalan periwayatan hadis ini, maka setidaknya, yakni minimalnya derajatnya hasan. Ya, yakni bisa untuk dikuatkan dengan gabungan seluruh jalan riwayat yang banyak itu setidaknya dikatakan hasan, hasan li ghairi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 11 jalan riwayat. Banyak ya. Berapa? 11 jalan riwayat disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Tahdzib Sunan Abi Dawud. Dan Ibnu Qayyim berkata, jalan riwayat yang banyak ini menunjukkan bahwa hadis ini riwayatnya terjaga. Ya. Al-Imam Al-Albani di masa kita, imam ahli hadis di masa ini telah menghukumi hadis ini sahih. Jadi mendukung imam-imam sebelumnya itu. Nah, jadi hadis ini kesimpulannya benar riwayatnya dari Nabi SAW berdasarkan keterangan imam-imam ahli hadis yang telah kita dengar, berarti hujjah. Nah, hadis ini isinya perintah bagi yang memandikan jenazah untuk mandi, perintah bagi yang mengusung jenazah untuk wudu. Nah, hukumnya apa perintah ini? Perintah ini bersifat sunnah dan bukan perintah yang bersifat wajib, karena perintah yang datang dari Allah dan perintah yang datang dari Rasulnya, ada kemungkinan perintah itu wajib, ada kemungkinan perintah itu sunnah. Hukum asalnya pada kaidah usul fiqh, pada kaidah usul fiqh, jika kita mendapatkan perintah dari Allah, perintah dari Rasul ya alaihi salam, pada asalnya hukum asalnya kita bawa kepada wajib, sampai kita menemukan dalil yang menggeser keluar dari hukum asal ini ke perintah yang sifatnya hanya mustahab. Nah, berarti sekarang ya, apa dalil kita untuk mengatakan bahwa perintah di sini bukan perintah yang bersifat wajib? Kita keluar dari hukum asal kaidah, kita mengatakan di sini tidak bersifat wajib tapi bersifat sunnat. Apa dasarnya? Nah, ada dua hadis yang lain yang dihukumi, dinilai oleh Al-Albani sebagai athar mauquf. Apa itu athar mauquf? Athar mauquf artinya disandarkan kepada sahabat. Ya. Perlu difahami ada istilah dalam pembahasan ilmu hadis, mustalah, ada namanya hadis mauquf, ada hadis marfu', ada hadis qudsi. Nah, secara urutan lengkapnya hadis maqtu'. Maqtu', hadis maqtu' artinya terputus hanya sampai paling tingginya hanya sampai tabi'in. Nah, bahwa itu ucapan tabi'in misalkan, atau di bawahnya tabi'in. Nah, tidak sampai kepada sahabat, hanya disandarkan pada tabi'in atau di bawahnya tabi'in, atba'ut tabi'in misalkan. Itu maqtu'. Mauquf, hadis atau athar atau khabar itu mauquf, disandarkan kepada sahabat. Mauquf, berhenti pada sahabat. Tidak terangkat penisbahnya kepada Nabi SAW. Jika melewati sahabat, sahabat yang melewati sahabat dinisbahkan kepada Nabi SAW, ya, bahwa itu dari Nabi, ucapannya atau perbuatannya, maka disebut marfu'. Jika Nabi alaihissalam menisbahkan kepada Allah, Allah berkata, disebut hadis qudsi. Itu urutan-urutannya. Nah, ini sekarang yang kita bicarakan, ada dua hadis atau khabar atau athar yang statusnya apa? Mauquf, berarti hanya penisbahannya kepada siapa? Sahabat. Bukan kepada Nabi. Tetapi secara hukum ya, dia memiliki hukum seperti hadis, dia memiliki hukum hadis yang marfu'. Apa tadi hadis marfu'? Disandarkan kepada Rasulullah SAW. Secara hukum. Adapun secara riwayat, maka itu dinisbahkan kepada sahabat. Tapi secara hukum memiliki hukum hadis marfu'. Artinya apa? Jika memiliki hukum hadis marfu', berarti hujjah. Nah, kenapa bisa itu mauquf dari sahabat tapi secara hukum seperti hadis yang marfu', yakni seperti hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW? Ya, karena hadis itu ya tidak bisa dihasilkan, perkara itu tidak bisa dihasilkan dengan ijtihad oleh sahabat. Artinya sahabat itu tidak mungkin berijtihad sendiri, tentu dia bersandar kepada Nabi alaihissalam. Hanya saja kita dapati riwayat itu statusnya mauquf. Naam. Dua athar itu, yang pertama athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Muhaddits Al-Albani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Laisa 'alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun." Tidak ada kewajiban mandi atas kalian jika kalian telah memandikan jenazah. "Idza ghassaltumuh." "Laisa 'alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuh." Tidak ada kewajiban mandi atas kalian jika kalian telah memandikan jenazah. "Fa inna mayyitakum laisa binajis. Laisa binajas. Fa inna mayitakum laisa binajas. Karena sesungguhnya mayat kalian bukan najis. Fa hasbukum an tughassilu aydiyakum. Cukup, maka dari itu cukup bagi kalian mencuci tangan-tangan kalian. Jelas? Nah. Artinya ini tidak mungkin hasil ijtihad Ibnu Abbas sendiri. Tentu bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu tersebut yang dia katakan itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga secara hukum seperti hadis marfu hujjah. Naam. Atsar yang kedua, atsar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Ya, sanadnya dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kunna nughassilul mayyita." Kami biasa memandikan jenazah, mayat. Faminna man yaghtasilu wa minna man la yaghtasilu. Lalu di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Nah, ini menunjukkan para sahabat, ya, amalan mereka para sahabat ini hanya menunjukkan apa? Sunnah, karena biasa mereka memandikan jenazah. Nah, ada yang mandi dan ada yang tidak, dan ini tentunya bersumber, ya, ini bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam ilmunya. Nah, ini secara hukum seperti hadis yang marfu'. Nah, oleh karena itu yang rajih apa yang telah kita dengar, hukumnya hanya perintah man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa memandikan jenazah hendaknya mandi, hukumnya hanya sunnah, mandi sunnah. Nah, adapun pendapat yang mengatakan wajib lemah. Yang mengatakan bahwa perintah tersebut sih wajib lemah. Begitu pula pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan bagi orang yang mandikan jenazah untuk mandi setelahnya, tidak disyariatkan, ini juga lemah. Nah, yang benar apa yang telah kita dengar termasuk mandi sunnah, wallahu a'lam. Kemudian masalah tambahan. Ya, ini bagian kedua dari hadis apa tadi? Wa man hamalahu fal yatawaddo. Barang siapa mengusung jenazah hendaknya wudu. Nah, apa hukum berwudu setelah mengusung jenazah? Nah, ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam memahami hadis tersebut. Di sini kami nukil di buku ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan disunnahkan berwudu bagi yang mengusung mayat, ya, sesuai makna yang zahir, yang tampak, ya, lahiriah dari hadis. Itu yang tampak dari hadis. Man hamalahu falyatawaddo, barang siapa mengusungnya hendaknya berwudu. Apa yang tampak dari situ? Barang siapa mengusungnya hendaknya berwudu. Apa yang tampak? Perintah berwudu bagi yang mengusung jenazah, dan perintah itu bersifat mustahab. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ini yang terbaik insyaAllah. Adapun yang lebih tinggi dari ini, pendapat yang mengatakan sampai mengatakan wajib, pendapat yang mengatakan perintah berwudu bagi yang mengusung jenazah di sini, perintah yang sifatnya wajib, pendapat ini dinilai atau difonis ganjil, ya, oleh Ibnu Rusd. Nah, Ibnu Rusd memfonis pendapat tersebut ganjil dalam Bidayatul Mujtahid. Jadi yang tepat sunnah. Nah, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut maknanya coba ditakwil. Ada pendapat mengatakan makna hadis barang siapa hendak mengusung mayat hendaknya berwudu. Jadi jika mau mengusung mayat berwudu dulu sebelum mengusung, ditakwil ke sana. Nah. Hah? Tayyib. Yakni maksudnya apa? Kenapa ditakwil begitu? Dengan berwudu terlebih dahulu sebelum mengusunginya, dia bisa langsung ikut menyolatinya bersama imam ketika sampai di musholla atau di masjid, ya, karena dia yang mengusung, diletakkan di musholla, musholla yang dimaksud tanah lapang, ya. Nah, karena sunnah menyolati jenazah itu adalah musholla, ya, seperti musholla id, musholla yang dimaksud apa? Tanah lapang. Nah, atau di masjid. Nah, atau di masjid. Ketika dia meletakkan jenazah itu, dia bisa langsung ikut sholat karena dia sudah berwudu sebelum mengusungnya. Jika dia tidak berwudu sebelum mengusung, dia letakkan terus dia pergi berwudu, bisa ketinggalan. Itu maksudnya. Nah, yang mendukung pendapat ini Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram. Tetapi makna ini dianggap lemah oleh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Dawud. Ya, dengan hujjah kata Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad, hadisnya mutlak, ya, hadisnya mutlak, yakni jika mau dimaknai hendaknya barang siapa hendak mengusung mayat hendaknya berwudu, ya. Mengusung mayat mutlak kan? Mutlak. Yang ini meliputi mengusung sejak dari rumah ke tanah lapang, musholla, masjid. Begitu pula mengusung dari dari tempat mayat itu disolatkan di musholla, tanah lapang atau di masjid. Mengusungnya ke kuburan. Masuk juga kan? Nah. Mutlak. Tayyib. Sedangkan makna yang disebutkan penakwilan tadi, ya, jika kaitannya supaya ada persiapan nanti langsung ikut menyolatinya, ini dibatasi hanya dari rumah ke musholla atau ke masjid. Nah, yang jelas ini takwil keluar dari makna yang lahiriah hadis, dari makna yang tampak, yang zahir. Nah, sehingga lemah. Yang ketiga, ada yang berpendapat maknanya adalah barang siapa mengangkat mayat secara langsung, yakni menyentuh tubuhnya, hendaknya mencuci kedua tangannya. Ah, ini lebih jauh lagi. Nah, jadi yang paling tepat yang pertama, ya, sesuai dengan lahir hadis, yang tampak dari hadis, makna yang tampak ini yang dipilih oleh siapa tadi? Al-Imam Al-Albani, bahwa ya maknanya barang siapa mengusung jenazah disunnahkan baginya setelah itu untuk berwudu. Nah, dan na'am. Selesai bab yang pertama. Ya, selesai, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan memandikan jenazah. Nah, bab yang kedua masuk ke tata cara memandikan jenazah. Nah, masuk ke tata cara memandikan jenazah. Nah, tetapi tergantung majelisnya bagaimana. Hah? Sampai jam berapa? Hah? Masih lanjut ini berarti. Nah, bab yang kedua, tata cara memandikan jenazah. Ada dua tata cara, tata cara wajib dan tata cara sunnah. Tata cara yang wajib, kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalahnya, ya, kaifiyatu taghsilil mayyit, tata cara memandikan mayat. Al-wajibu fi taghsilil mayyiti ay ghassala jami'u jasadihi bil ma'i hatta yanqa. Tata cara yang wajib dalam memandikan jenazah adalah ay ghassala jami'u jasadih, memandikan sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya, bil ma'i, dengan air, hatta yanqa, sampai bersih. Nah, Apa yang dimaksud dengan tata cara wajib? Tata cara yang wajib artinya tata cara yang wajib dikerjakan dalam memandikan jenazah dan menjadi penentu sahnya. Jika ada yang ketinggalan, ya, seluruhnya berdosa dan tidak sah pemandian jenazah itu. Nah, apabila tata cara yang wajib itu telah dikerjakan, telah terpenuhi kewajiban memandikan jenazah yang diwakili oleh orang tersebut, mewakili kaum muslimin yang ada, dianggap telah terlaksana dan sah, maka semuanya telah terlepas dari tanggung jawab. Nah, thayyib, dan pelaksananya tadi tentunya mendapatkan ganjaran pahala, mewakili kaum muslimin melaksanakan kewajiban itu. Apa tata cara yang wajib tersebut? Tata cara yang wajib tersebut sudah kita dengar dari Ibnu Utsaimin rahimahullah di matan pada risalah jenazahnya, mengatakan apa? Memandikan sekujur tubuh jenazah, seluruh tubuhnya dengan air sampai bersih. Dengan tata cara apapun, jadi maksudnya terserah. Dimulai dari bagian tubuh mana saja terserah. Mau dimulai dari kepalanya, mau dimulai dari kakinya, mau dimulai dari ya dadanya, terserah dari mana saja, yang penting seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki semuanya terbasuh, termandikan. Nah, itu tata cara wajib. Nah, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memandikan jenazah secara mutlak. Secara mutlak perintah memandikannya tanpa membatasi dengan tata cara tertentu pada hadis Ibnu Abbas. Nah, pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang meriwayatkan tentang salah satu sahabat yang terjatuh dari ontanya hingga patah dan meninggal ketika sedang wukuf di padang Arafah. Jadi di masa itu juga ada kecelakaan ya. Ada kecelakaan kendaraan juga. Nah, iya. Kendaraannya apa waktu itu? Unta. Nah, ini sahabat ya. Berhaji, ketika sedang berhajinya naik unta. Kendaraannya unta. Ketika wukuf di Arafah, qadarullah jatuh. Nah, sampai patah dia dan meninggal. Wafat. Dalam keadaan dia masih berihram. Nah, Nabi memerintahkan, kata Nabi, "Igsiluhu bima'in wa sidrin." Nah, perintah Nabi mutlak, "Igsiluhu bima'in wa sidr." Mandikan jenazahnya. Ya, dengan menggunakan air yang dicampur daun bidara. Ini daun bidaranya akan kita pelajari nanti, ada penjelasan dari Al-Lajnah Daimah. Maksudnya daun bidara itu bukan lembaran gitu. Daun bidara itu salah satu tumbuhan yang mengandung unsur deterjen. Ya, seperti deterjen. Jadi mengandung unsur zat pembersih. Di masa itu, ya. Di masa itu yaitu sabunnya mereka. Di masa itu sabunnya mereka, daun bidara dan yang semisalnya, yakni daun bidara ini dikeringkan sampai kering kemudian ditumbuk. Nah. Ya, sampai halus. Kemudian itu yang dipakai mandi, dipakai mencuci. Nah, itu berfungsi seperti sabun dan deterjen di masa kita. Makanya akan datang nanti pembahasan bahwa fungsi itu bisa digantikan dengan apa? Di masa kita ya, sudah langsung yang instan sabun. Nah, tetapi tetap afdol jika ada ya, jika tersedia sidr yang memang siap dipakai yang proses tadi ya, itu afdol karena itu yang disebutkan dalam hadis. Jika tidak ada, fungsinya bisa digantikan oleh sabun. Nah, nah sekarang kita kembali. Nabi mengatakan igsiluh, mandikan jenazahnya. Apakah Nabi di sini membatasi tata cara tertentu? Pada hadis ini mengatakan mandikan caranya mulai dari sini. Demikian, demikian. Tidak kan? Nabi hanya mengatakan mandikan jenazahnya. Mandikan jenazahnya. Jenazahnya meliputi apa saja jenazah itu? Seluruh tuh tubuhnya. Seluruh tubuhnya jenazah. Dari kepala sampai ke kaki. Berarti apabila seluruh tubuh jenazah itu dimandikan seluruhnya, terserah dari mana mulainya, bagaimana caranya, yang penting termandikan semuanya, terbasuh semuanya, Ya, tidak ada yang ketinggalan. Semuanya yang ada di balik rambut kepala, yang ada di balik rambut yang lebat, yang tipis, semuanya terbasuh. Ya, kulit-kulit itu semua terbasuh. Tidak ada yang ketinggalan. Berarti sudah melaksanakan perintah yang diperintahkan pada hadis Ibnu Abbas, mandikan. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Ini tata cara memandikan jenazah yang wajib. Nah, dengan memahami ini, ya, tidak perlu dorong-dorongan. Artinya, seandainya di antara yang hadir tidak ada yang mengetahui sunnah-sunnahnya, misalkan, ya, jangan sampai terlantar jenazahnya. Soalnya ini fardu kifayah. Sudah maju, yang penting sudah tahu semuanya dibasuh, terserah bagaimana caranya. Nah, mau dari mana jika tidak tahu? Nah, namun kita akan belajar ini sekarang, lanjut mempelajari tata cara sunnah. Nah, kita pelajari sehingga bisa melaksanakan ibadah ini, mewakili kaum muslimin jika ada jenazah. Nah, dan pahalanya besar. Baik, tata cara sunnah, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam bukunya, risalah jenazahnya, wal afdalu ayya'mala ma yali, tata cara yang afdal, yang lebih utama adalah, yakni tata cara yang disunnahkan, ya, yang lebih utama, lebih daripada tata cara yang wajib. Nah, jika ini dikerjakan, hasilnya lebih sempurna, pahalanya lebih sempurna. Nah, tetapi tidak wajib. Yang pertama tata cara itu, kata Al-Utsaimin, yada'ul mayyita ala syai'il ladzi yuridu an yaghsilahu alaihi munhadiran nahwa rijlaihi. Meletakkan mayat jenazah di atas ranjang yang akan digunakan memandikan jenazah. Ya, ranjang apa saja yang bisa digunakan. Nah, untuk memudahkan mandikan jenazah itu, letakkan di ranjang. Posisi ranjang itu bagaimana? Munhadiran nahwa rijlaih, dengan posisi tubuh bagian kepala, ya, lebih tinggi daripada posisi tubuh bagian kaki. Jadi bagian kepala ranjang, ya, diangkat lebih tinggi daripada bagian kaki jenazah. Nah, pembahasan syarahnya, meletakkan jenazah di atas ranjang. Nah, posisinya bagaimana tadi? Posisi tubuh bagian kepala lebih tinggi, ranjang bagian kepala diangkat lebih tinggi daripada posisi bagian kaki. Alasannya dua. Kenapa bagian kepala ditinggikan daripada yang kaki? Ada dua alasannya. Yang pertama, agar air tidak tergenang di atas ranjang yang berakibat menggenangi jenazah. Nah, karena jika dibuat miring, jika ada air akan turun dari bagian kaki. Nah, ini apabila ranjangnya, ya, terbuat dari papan yang tersusun rapat, tidak celah-celah untuk tempat jatuhnya air. Nah, adapun jika ranjang itu papannya, penyusunnya tidak rapat, ada celah di bawah, ya, maka air akan langsung jatuh, kan? Nah, sehingga alasan ini tidak berlaku. Nah, tapi tetap dibuat seperti itu untuk alasan yang kedua. Alasan yang kedua, agar memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Boleh jadi ketika, ya, meninggal jenazah ini, mayat ini sebenarnya ada kotoran yang siap keluar. Nah, yang siap keluar, yang dikhawatirkan jika tidak dibantu untuk keluar sebelum dimandikan, khawatirnya malah nanti keluarnya ketika sudah dikafani tergoncang malah keluar, jadi kotor, kan. Oleh karena itu, ya, dibantu dikeluarkan sebelum memandikan, ya. Ini nanti akan kita dapati pada tata cara awal. Nah, kita lanjut dulu tata cara yang kedua. Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Mengatakan, yaluffu khirqatan ala auratil mayyiti minas surrati ilal rukbah. Melilitkan secarik kain. Ambil kain, ya, tentunya kainnya yang lebar, ya, yang cukup. Pada aurat jenazah. Dari pusar, ya, minas surrati ilal rukbah, dari pusar sampai ke lutut. qabla ayakhla'a thiyabahu, sebelum melepaskan pakaiannya. Li'alla yura auratuhu ba'dal khal'i, agar auratnya tidak terlihat setelah pakaiannya dilepas. Nah, jadi tata caranya apa? Menutup aurat mayat dari pusar sampai ke lutut. Ingat, sekadar murojaah. Ya, ini untuk laki-laki. Aurat sesama laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Jadi itu yang ditutup. Nah, jika jenazahnya wanita, dimandikan sesama wanita juga pada madhab Hambali yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, sama, auratnya juga dari pusar sampai ke lutut yang ditutup. Tapi sudah kita pelajari atau akan kita pelajari, nah, akan dipelajari nanti, bahwa Al-Albani rahimahullah tidak sependapat. Al-Albani berpendapat untuk aurat wanita sama wanita lebih dari itu. Nah, ditutup sampai ke bagian ya dada paling atas, nah, dan sampai ke kaki. Baik. Nah, menutup aurat mayat. Jadi melilitkan kain berupa sarung atau semacamnya pada aurat jenazah yang auratnya telah memiliki hukum. Maksudnya memiliki hukum haram dilihat dan disentuh. Yang sudah 7 tahun ke atas. Dan ini hukumnya wajib. Tata cara ini, perhatikan, tata cara ini hukumnya wajib. Nah, tata cara ini hukumnya wajib. Berarti ini ya diingat, ditambahkan kepada tata cara wajib yang sebelumnya. Yang pertama, andaikan Anda memandikan jenazah hanya dengan tata cara langsung sekujur tubuhnya mau disirami begitu tanpa melaksanakan sunnah-sunnahnya, tetapi yang ini harus dilakukan. Yani jangan sampai memandikan jenazah dalam keadaan telanjang bulat, dilihat auratnya, tidak boleh. Nah, karena auratnya tidak boleh dilihat, sudah memiliki hukum. Meskipun dia sudah jadi jenazah, tidak boleh dilihat auratnya. Nah, sebagaimana hanya ketika hidup, auratnya tetap dijaga, tidak boleh dilihat dan disentuh secara langsung, sebagaimana ketika masih hidup. Nah, Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat orang yang hidup dan aurat orang yang telah mati. Ya, karena dalilnya umum. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Al-Lajnah Da'imah berfatwa, Al-Lajnah Da'imah dipimpin oleh Ibnu Baz berfatwa, adapun auratnya tidak boleh dilihat dan disentuh oleh pemandi mayat dan selainnya yang ikut membantu memandikan. Nah, kecuali pada kondisi darurat. Nah, baik yang memandikan mayat kan memandikannya satu. Yang memandikan itu satu. Yang lain hanya membantu. Nah, baik yang memandikan secara langsung maupun yang membantu, membantu satu atau dua orang, ya, semuanya tidak boleh melihat aurat jenazah tersebut, tidak boleh menyentuhnya kecuali pada kondisi darurat, kata Al-Lajnah Da'imah. Tayyib, sekarang apa batasan aurat yang wajib ditutup pada jenazah? Aurat laki-laki dengan sesama lelaki yang wajib ditutup saat dimandikan seperti yang telah kita dengar, dari pusar sampai ke lutut, itu yang ditutup, diliti kain. Begitu pula aurat wanita dengan sesama wanita juga yang wajib ditutup antara dari pusar sampai ke lutut. Ini pada mazhab Hambali yang dirojihkan, mazhab Hambali yang dirojihkan oleh Ibn Uthaymin, ya, pada risalahnya kita baca tadi pada matan. Dan juga ini difatwakan oleh Al-Lajnah Da'im yang diketuai oleh Ibn Baz. Mereka fuqaha Hanabilah. Ibn Uthaymin, Ibn Baz, dan yang tergabung dalam Al-Lajnah Da'im, mereka fuqaha Hanabilah. Mereka di atas mazhab Hambali dalam masalah ini. Ada pendapat yang lain terkait dengan aurat wanita sama wanita, yaitu Al-Albani rahimahullah. Sementara itu Al-Albani ya merojihkan pendapat bahwa aurat sesama wanita yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya kecuali tempat perhiasan. ya, tempat perhiasan yaitu kepala terbuka, enggak masalah. Itu bukan aurat sama wanita. Telinganya, lehernya, dada atas ini tempat kalung, ya, itu bukan aurat sama wanita. Lengan bawah, sedikit lengan atas, lengan bawah semuanya, kemudian sedikit lengan atas. Kaki dan ujung betis, ya. Seperti halnya aurat wanita di hadapan mahram. Jalal Al-Albani rahimahullah memilih mazhab yang mengatakan bahwa aurat wanita sesama wanita sama dengan aurat wanita di hadapan mahram. Pada batas-batas bagian tubuh yang kita dengar tadi. Ya, anggota-anggota wudu, ya. Wajah, kepala, telinga, nah. Lengan bagian bawah ditambah, ya. Leher, dada, atas tempat kalung. Nah, itu biasa terlihat sesama mahram, tidak mengapa terlihat sama wanita juga sedikit lengan atas. Nah, lengan bawah sedikit lengan atas, kemudian kaki, ya, anggota wudu dan ujung betis. Nah, pendapat ini berdalil dengan ayat ke-31 dari surat An-Nur. Berdalil dengan surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Nah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah pula mereka menutupkan kain kudung, ya, kerudung mereka ke kerah bajunya, ke dadanya. Nah, perintah memakai kerudung. Baik. Kemudian, ayat berikutnya, lanjutan ayat ini yang masuk dalam pembahasan kita terkait dengan aurat, ya, wanita di hadapan mahram. Dan itu juga sama aurat wanita di hadapan wanita yang lain. Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna, janganlah menampakkan perhiasannya, ya, illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, atau ayah mereka, au abai bu'ulatihinna, atau ayah suami mereka, au abnaihinna, atau putra-putra mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau putra-putra suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, au bani akhawatihinna, atau putra-putra saudara perempuan mereka, au nisaihinna, atau wanita-wanita Islam, yakni sesama wanita. Ya. Ini dalil yang dipakai oleh Al-Albani memilih pendapat ini. Nah, adapun yang dipilih oleh Ibnu Baz bersama Lajnah Daimah pada fatwa mereka, Ibnu Utsaimin dan itu mazhab Hambali dari pusar sampai ke lutut. Nah, sama antara aurat wanita sesama wanita ketika masih hidup. Nah, ya, batas auratnya sesama wanita ketika masih hidup yaitu dari pusar sampai ke lutut. Tapi perhatikan, ini anda ingin tambahkan, Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya, pada sebagian kitabnya ketika menjelaskan masalah batas aurat sesama wanita ini. Bukan maksudnya ketika dikatakan bahwa batas aurat sesama wanita itu dari pusar sampai ke lutut, kemudian ketika wanita berkumpul bagian dadanya dibuka begitu saja, kemudian nah, atau berpakaian dengan pakaian yang ketat, ya, bagian yang ketat yang membentuk, ya, lekuk-lekutub yang dipakai pakaian panas gitu, ya, dipamer gitu. Lah, bukan begitu maksudnya. Karena amalan para wanita sahabat tidak seperti itu. Amalan para wanita sahabat sesama mereka, mereka pakai jubah. Nah, tetap ditutup bagian dadanya, tetap ditutup, ya, bagian di bawah lutut, betis, pangkal betis, tetap tutup jubah, baju panjang ke bawah. Sesama mereka seperti itu. Namun maksudnya tidak mengapa terlihat bagian pangkal betis ini di bawah lutut dan bagian di atas pusar pada saat-saat ada hajat, misalkan, ya, ummahat atau ibu-ibu ini sesama mereka bayinya butuh disusui, kemudian dia buka payudaranya di hadapan kumpulan wanita untuk menyusui bayinya sehingga payudaranya dilihat oleh mereka, enggak masalah. Nah, karena ini bukan aurat sesama wanita, ada hajat sekarang untuk menyusui, kan begitu. Nah, jika ada hajat seperti itu, enggak masalah. Tapi, jadi bukan maksudnya tanpa hajat begitu kemudian dipamer bagian itulah, bukan begitu, keliru. Nah, dengan itu keliru ketika berkumpul sesama wanita kemudian ada di antara mereka berpakaian seksi, ketat, panas gitu. Nah, tidak benar. Sopan, yang sopan tetap yang wajar, ya. Seperti di hadapan mahram. Nah, seperti di hadapan mahram. Ya, yakni awalnya siapa nama mahram ya pakai baju panjang yang terlihat anggota-anggota wudu dan bagian-bagian itu tadi yang kita dengar, hanya saja pada kondisi ada hajat ketika di hadapan sesama wanita tidak masalah. Seperti yang dicontohkan tadi ya. Nah, sekarang ketika hendak dimandikan, ketika dia menjadi jenazah mayat butuh dimandikan. Ya, pada proses memandikan dibutuhkan terbuka bagian-bagian itu. Bagian dadanya dibutuhkan terbuka. Oleh karena itu, ya, Ibnu Utsaimin, Al-Lajnah Al-Amin bin Ibnu Baz dan Imam Hanbali mengatakan cukup yang wajib ditutup hanya dari pusar sampai ke lutut, selain itu biarkan terbuka. Karena ini sekarang hajat menuntut karena mau dimandikan. Nah, jika tertutup bagian dadanya ke atas ya sulit, agak sulit. Nah, lebih mudah jika itu terbuka. Ini hajat karena dia butuh dimandikan. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Cukup? Kalau tidak dibatasi nanti bisa sampai. Nah. Bagaimana? Anda mengikut. Kalau dikatakan lanjut, lanjut. Nah. Sesuai dengan biasa jam berapa biasa sampai? Hah? Tinggal 7. Nah, ada pertanyaan? Mau tambah satu lagi? Ya, sepakat enggak? Baik, tambah satu lagi. Yang bilang sepakatnya sebagian. Mewakili berarti. Karena tidak ada yang mengatakan tidak. Baik, kita tambah satu. Tata cara yang ketiga, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan yakhla'u thiyabal mayyiti birifqin. Yakhla'u thiyabal mayyiti birifqin, melepaskan pakaian jenazah dengan lembut. Nah, melepaskan pakaian mayat, ya, melepaskan pakaian jenazah yang auratnya telah dililitkan. Jadi tadi pertama kali tutupi, lilitkan dulu kain untuk bagian tersebut. Setelah itu baru ditarik pakaiannya. Karena jika bagian aurat itu belum ditutup langsung dilepas pakaiannya kan terbuka. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa dilepas pakaiannya ketika tidak dimandikan? Tujuannya untuk memandikannya tanpa busana agar hasilnya lebih sempurna. Di sini sekarang hajat menuntut untuk dibuka pakaiannya sehingga dimandikan tanpa busana karena supaya memandikannya lebih sempurna karena tidak terhalangi oleh pakaian. Kan agak sulit kan kalau memandikan dalam keadaan berpakaian ini kan sulit ya. Sulit karena ada pakaian yang menutup. Nah, agak sulit, yang mudah terbuka. Titik ini tanpa busana. Adapun aurat ya wajib, tidak boleh terbuka. Jadi itu memang ditutup. Nah, ketika pakaiannya dilepas harus dilakukan dengan lembut. Tidak boleh disentak dengan keras. Karena itu bertentangan dengan kelembutan dan kasih sayang. Nah, perhatikan, sebenarnya disunnahkan segera melepaskan pakaian jenazah yang melekat di tubuhnya saat meninggal dan membentangkan kain di atasnya yang menutupi seluruh jasadnya dari kepala sampai ke kaki. Ya, ini sunnah. Kata An-Nawawi rahimahullah, ya, ana nukilkan keterangan An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, Al-Minhaj Syarah Muslim. Kata An-Nawawi, membentangkan kain di atas jenazah yang menutupi seluruh jasadnya merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh ulama. Ya. Hikmahnya adalah untuk menjaga agar jenazah tidak terbuka dan agar perubahan yang terjadi pada raut wajahnya tidak terlihat orang banyak. Hal itu dilakukan setelah melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya saat meninggal agar tubuhnya tidak cepat rusak karenanya. Jadi, jika ada jenazah, dipastikan mati jenazah, maka segera ditangani. Ya, di antara yang pertama dilakukan apa? Dilucuti pakaiannya, diganti dengan dengan kain yang panjang yang menutup seluruhnya dari kepala sampai ke kaki. Nah, kenapa cepat dilepaskan pakaiannya? Kita dengar dari An-Nawawi mengatakan apa? Agar tubuhnya tidak cepat rusak jika dibiarkan busananya tetap, ya, menutup tubuhnya. Karena pakaian yang melekat di tubuh mayat akan menghangatkan. Pakaian yang melekat di tubuh mayat akan menghangatkan tubuhnya dan itu akan menyebabkan tubuhnya cepat rusak. Jika pakaian itu dilepaskan dan ditutup, diganti dengan apakah? Kain penutup yang dibentangkan di atasnya yang menutup semuanya dari kepala sampai ke kaki, tubuhnya lebih dingin dan lebih awet dari kerusakan. Dan dalil yang menunjukkan sunnah ini yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, sujjiya biburdin hibaratin, sekujur tubuhnya ditutupi dengan burd. Itu sejenis pakaian bergaris yang menyelimuti seluruh tubuh, ya, yang berasal dari negeri Yaman. Nah, jadi di sini jenazah Nabi SAW ketika wafat ditutupi dengan kain yang dibentangkan di atasnya. Ini dalil jika ada jenazah maka ditutupi dengan kain yang membentang di atas sekujur tubuhnya dari kepala sampai ke kaki, tertutup semuanya. Hanya saja bedanya, dan ini hukum khusus untuk Rasulullah SAW, tidak bisa ditiru, Rasulullah SAW ditutupi kain dalam keadaan tetap berpakaian. Ya, tetap berpakaian, tidak dilucuti pakaiannya. Jenazah Nabi dibiarkan tetap berpakaian dan tidak dilucuti sampai dimandikan, tetap dalam keadaan berpakaian. Nah, nanti akan datang hadis Aisyah menjelaskan hal itu. Ini berbeda dengan umatnya. Nah, apabila sunnah ini diamalkan, memang dari awal sudah dilucuti pakaiannya dan diganti dengan apa? Kain yang membentang menutup di atasnya, ya. Maka cukup kain ini yang dilepaskan setelah menutup auratnya terlebih dahulu dengan tata cara yang kedua. Ya, ketika hendak dimandikan, ya, tutupi bagian aurat, kemudian kain ini ditarik. Nah, dilepas, kemudian dimandikan. Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Al-Imam Ibnu Baz menerangkan, membimbing apa yang dilakukan terhadap mayat ketika dipastikan jadi mayat. Jika telah dipastikan, kata Al-Lajnah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, jika telah dipastikan kematian seorang muslim, disyariatkan bagi kaum muslimin di sekitarnya untuk menutup kedua matanya. Itu pertama, tutup kedua matanya. Ya, karena mayat itu jika seseorang meninggal jadi mayat, matanya terbuka. Karena kata Nabi SAW, ya, pandangan matanya mengikuti ruhnya yang dicabut, sehingga terbuka. Oleh karena itu ditutup. Jangan dibiarkan terbelalak, itu membuka, tutup. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada jenazahnya siapa? Abu Salamah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menutup matanya dan mengatakan kedua mata mayat itu terbuka karena melihat ruhnya dicabut. Nah, kemudian yang kedua, mengikat kedua rahangnya, ya, agar mulutnya tidak terbuka. Jika tidak diikat kedua rahangnya, diikat ini dari kepala ini. Diikat ini. Nah, faham ya? Diikat ini. Jika tidak diikat, khawatir apa? Terbuka. Dan jika sudah kaku, itu tidak bisa ditutup. Akan menganga terus nanti. Nah, jadi dari awal diikat supaya tidak terbuka, tidak menganga. Kemudian yang ketiga kata Al-Lajnah Daimah, membentangkan kain yang menutup sekujur tubuhnya setelah melepas pakaiannya, seperti yang disebutkan Nawawi tadi. Yang keempat, dan bersegera menyiapkan penyelenggaraan jenazah yang diawali dengan memandikannya dan seterusnya. Al-Lajnah Daimah juga berfatwa pakaiannya dilepas lalu ditutupi dengan pakaian atau kain yang menutup sekujur tubuhnya. Disukai bersegera mengurusnya agar tidak mengalami perubahan. Kemudian dibuka tubuhnya dan ditutup orotnya dari pusar sampai lutut untuk dimandikan. Nah, jadi segera diurus, jangan dibiarkan pakaiannya tetap di tubuhnya. Segera dilepas pakaiannya, diganti dengan kain yang membentang tadi, ya, di atas tubuhnya. Nah, kemudian segera diupayakan dimandikan secepat mungkin. Nah, dalam keadaan tanpa busana kecuali bagian aurat dari pusar sampai ke lutut, nah, yang ditutup. Jadi alhasil kesimpulannya, disunnahkan memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana dengan aurat yang tertutup. Nah, ini kesimpulannya, disunnahkan memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana, tanpa pakaian, dengan aurat yang tertutup. Ini pendapat al-Imam Abu Hanifah, pendapat al-Imam Malik, dan yang masyhur dari al-Imam Ahmad. Pendapat ini yang dipilih oleh ya Syekhuna Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, dan ini difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibn Baz dan juga Ibn Uthaymin di sini pada kitab risalah beliau yang kita pelajari. Nah, alasannya, hujahnya dua. Ya, kenapa mustahab disunnahkan dimandikan dalam keadaan tanpa busana dengan aurat yang tertutup? Dalil yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang proses pemandian jenazah Rasulullah SAW. Kita akan dengar hadisnya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah SAW, qalu, mereka mengatakan, "Wallahi ma nadri, demi Allah kita tidak tahu. Anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana." Apakah kita akan melucuti busananya? Ya. Sebagaimana kita melucuti busana jenazah-jenazah kita jika kita mengurusinya. Am naghsiluhu wa alaihi thiyabuh, atau kita akan memandikan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbusana? Apa yang kalian fahami sampai di sini? Difahami dari sini, selama ini jika ada sahabat yang meninggal, maka ditangani jenazahnya, dimandikan dalam keadaan apa? Tanpa busana. Tapi sekarang ini yang meninggal Rasul Rasulullah. Sahabat bingung. Apakah diperlakukan seperti jenazah-jenazah kaum muslimin selama ini yang dilucuti, dimandikan dalam keadaan tanpa busana, atau ini berbeda? Difahami? Nah. Falamma ikhtalafu, ketika mereka berbeda ijtihad, ya, yakni berselisih ijtihad, alqallahu alaihimun naum, Allah subhanahu wa ta'ala memberi rasa kantuk kepada mereka, sahabat yang hadir. Wa fi riwayah, arsalallahu alaihim as-sinah, Allah mengirim rasa kantuk kepada mereka sehingga tertidur. Hatta ma minhum rajulun illa wadhaqanuhu fi sadri, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali dagunya sudah rapat dengan dadanya, tertidur. Jadi tertidur mereka. Nah, tiba-tiba thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait, kemudian ada yang berbicara kepada mereka dari sudut rumah, la yadruna man huwa, mereka tidak tahu suara siapa itu. Perintahnya anighsilu annabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh, mandikan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan berbusana. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bangkit ya memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Berbusana. Sebenarnya suara yang mereka dengar. Nah, suara siapa kira-kira? Hah? Malaikat ya? Hah? Nah, petugas Allah SWT tentunya mah malaikat. Baik. faghsaluh, mereka pun memandikannya, wa alaihi qamisuh, dalam keadaan tetap mengenakan gamisnya, ya, berpusana gamis, yasubbuna al-ma'a fawqal qamis, mereka mengguyurkan air di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas gamisnya, wa yudallikunahu bil qamis, dan mereka menggosok, ya, tubuh Nabi dari balik apa? Gamisnya. Naam, duna aidihim. Jadi dilapisi oleh gamis, digosok. Nah, tidak menyentuh langsung tubuhnya. Taib, wa kanat Aisyah taqul, adalah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'u." Seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu ini, yakni memandikan jenazah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya sendiri. Taib. Dalil bahwa istri sah bisa memandikan suaminya. Nah, ini sudah lewat pembahasannya. Tayyib, hadith ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, dan dinyatakan hasan oleh Mukbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Nah, sudah kita dengar sisi pendaliannya tadi, ya. Yani para ucapan para sahabat mengatakan yang kita dengar tadi, ya, kami tidak tahu apakah dilucuti busananya, dimandikan tanpa busana seperti, ya, kami mandikan jenazah-jenazah kami selama ini, yakni kaum muslim selama ini, atau tidak. Ini menunjukkan bahwa melepaskan pakaian jenazah yang akan dimandikan na'am selama ini dengan kehadiran Rasulullah SAW, menunjukkan itu sunnah. Baik. Adapun Nabi SAW sendiri jenazahnya dimandikan dengan berbusana, ini hukum khusus. Memang Nabi SAW memiliki beberapa hukum-hukum khusus yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Yang kedua, alasan hujjah yang kedua, memandikannya dalam keadaan tanpa pakaian memberi hasil yang lebih baik. Karena pakaian jika dimandikan dalam keadaan berbusana itu kan menghalangi, kan? Pakaian itu mengganggu dan, ya, menyulitkan. Jadi memang hasilnya lebih baik jika tanpa busana. Adapun aurat, ya, tentunya tetap wajib tertutup. Nah, pendapat ini yang terbaik insyaallah. Nah, sebagai tambahan agar diketahui bahwa masalah ini memang masalah khilafiyah, ya. Ada riwayat lain dari Ahmad. Nah, menyukai mayat dimandikan dengan sekujur tubuh tertutup kain setelah pakaiannya dilepas. Ada riwayat lain dari Ahmad mengatakan pakaiannya dilepas, busananya dilepas, tapi digantikah kain menutup sekujur tubuhnya kemudian dimandikan di atas kain tersebut. Ini yang dipilih oleh Al-Albani. Jika kalian baca Ahkamul Janais, kalian mendapati Al-Albani madhabnya ini. Nah, berbeda dengan yang kita pelajari, yang kami rajihkan dari Ibn Uthaymin, Syekh Mukbil, Al-Lajnah Da'im yang dipimpin oleh Ibn Baz, madhab siapa? Abu Hanifah, madhab Malik, dan Hambali. Pendapat yang ketiga, nah, pendapat Asy-Syafi'i. Nah, pendapat Asy-Syafi'i di negeri kita, ya, biasanya kaum muslimin mereka katanya mengikut pendapat Asy-Syafi'i. Bagaimana biasanya masyarakat kalau mereka mandikan jenazah? Dipakaikan sesuatu? Karena madhab Asy-Syafi'i menyukai mayat dimandikan dengan mengenakan gamis yang panjang dan lebar. Jadi dipakaikan gamis kemudian dimandikan dengan gamis itu. Ini madhab Asy-Syafi'i. Nah, tayyib, kita tidak melihat ini madhab siapa. Yang jelas secara dalil hujjah yang kuat pendapat yang pertama yang kita pelajari tadi, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita dengar. Nah, dan alasan bahwa mandikannya tanpa busana memberi hasil yang lebih baik, lebih mudah. Nah, menutup pembahasan kita, jadi pertemuan berikutnya nanti jika kita bermajlis lagi nanti diingat, ya, masuk ke tata cara yang keempat. Nah, jadi menutup pembahasan tata cara yang ketiga ini, yaitu hukum mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya. sebelum mulai dimandikan. Jenazah sudah disiapkan kan? Sudah ditaruh di atas ranjang, miring, kepala lebih tinggi. Kemudian sudah ditutup bagian auratnya, sudah terbuka tubuhnya tanpa busana, kecuali bagian aurat tertutup. Siap dimandikan ini, ya. Tapi sebelum dimandikan, urut dulu perutnya dengan lembut. Tujuannya untuk mengeluarkan kotoran yang memang sudah siap keluar. Nah, caranya bagaimana? Hendaknya jenazah tersebut ya diangkat bagian kepala, bagian atas tubuh kepala, hingga mendekati posisi duduk, tetapi tidak duduk sempurna, yakni badannya tetap condong ke belakang dan tidak tegak seperti hanya orang duduk. Berarti bagaimana? Jadi bukan ditegakkan begini seperti duduk, tapi begini, diangkat seperti ini. Nah, tapi tidak sampai posisi duduk. Nah, seperti ini, diangkat seperti ini, kemudian diurut perutnya. Naam, selanjutnya perutnya diurut dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran yang sudah siap keluar. Naam, hendaknya menyiramkan air sebanyak mungkin untuk membersihkan kotoran yang keluar. Ya, jika hal ini tidak dilakukan, jika tidak diurut dulu, yang dikhawatirkan apa? Boleh jadi kotoran itu justru keluar saat dimandikan, atau saat dikafani, atau saat diusung ke permakaman karena goncangan sehingga justru keluar, nah, akan jadi kotor. Oleh karena itu, dari awal ini diupayakan, naam, dibersihkan, ya, dikeluarkan kotorannya dengan cara ini. Al-Imam Asy-Syaukani, jika ada yang bertanya, apa dalilnya tata cara itu? Apa dalilnya tata cara tersebut? Naam, Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan, ya, Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan dalam kitab As-Sailul Jarrar, naam, kata Asy-Syaukani, meskipun tidak ada dalil disyariatkannya mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar. Yani, jika kita mencari ayat Al-Quran, mencari hadis Rasulullah SAW, kita tidak menemukan. Tetapi kata Syaukani, hal ini baik untuk diamalkan. Tujuannya demi untuk mengoptimalkan upaya menyucikan jenazah sesuci mungkin. Ya. Upaya mengoptimalkan upaya untuk mensucikan jenazah sesuci mungkin. Nah, dan sudah kita dengar tadi, jika ini tidak dilakukan, malah pada saat dimandikan dibalik tergoncang malah keluar, akan repot. Lebih repot lagi ketika dikafani baru keluar. Lebih repot lagi sudah diusung gonjang malah keluar di situ. Jadi dioptimalkan di awal. Tayyib, ini yang rajin insyaallah. Ya, ini dilakukan berdasarkan keterangan yang telah kita dengar. Naam. Kemudian jika kotorannya keluar itu kan bau ya. Ya. Kan berbau itu. Najis. Nah, maka para ulama di sini mengatakan untuk mengimbangi bau kotoran yang keluar itu ya, disukai membakar pedupaan yang menebarkan asap yang berbau harum, buhur dalam ruang pemandian jenazah. Tujuannya untuk mengimbangi bau kotoran yang keluar dari jenazah agar tidak mengganggu. Tujuannya itu. Jika ini tidak dilakukan ya tidak masalah. Nah, contohnya untuk mengatasi bau kotoran tersebut. Nah, setelah ini selesai ya, jenazah dikembalikan ke posisi semula. Nah, tata cara yang keempat, karena tadi kotoran keluar, jika ada yang keluar ya, nah berarti butuh diceboki kan begitu. Nah, nanti ini kita akan masuk ke tata caranya dan waktu sudah habis. Nah, yang jelas secara singkat anak gambarkan di sini, diceboki dengan cara tangan kiri yang dipakai untuk menceboki itu dililiti kain atau pakai kaos tangan pelapis, supaya ketika diceboki tidak menyentuh aurat secara langsung tapi ada pelapisnya. Nah, ini nanti dibuang, tidak dipakai lagi, diganti dengan pelapis tangan yang lain. Nah, yang jelas insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nah.